Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saimin dan saimat hafizakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah kembali untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dijamin oleh Allah bahwa siapapun yang mengkaji ayat-ayat Allah maka kita akan diberi petunjuk, akan diberikan penjelasan tentang seluruh kehidupan ini. Kita akan diberikan Allah bahkan kekuatan untuk memilah, membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kita akan diberi Allah Subhanahu wa taala ketenangan, kenyamanan hidup, dan itu semuanya mahal. Karena itulah maka mari kita terus mendekat ke ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini sekarang akan membahas tentang tema Dzulqarnain, lagi-lagi berbicara tentang kepemimpinan, tentang penguasa, tentang seorang raja. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau di Majmu' Fatawa, beliau mengatakan bahwa ketika beliau menyampaikan tentang Dzulqarnain, beliau mengatakan faqissatu Dzulqarnain ahsan qasasil muluk. Kisah Dzulqarnain adalah merupakan kisah terbaik tentang raja-raja. Jadi kalau Bapak Ibu suka membaca atau mendengar kisah raja-raja ya, ini di Indonesia ini kan juga banyak raja-raja ya, yang kita kenal juga banyak. Ternyata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa kisah terbaik tentang raja adalah kisah Dzulqarnain. Ini kesimpulan seorang ulama besar. Makanya hari ini kita akan mendengarkan tentang kisah sekaligus ibroh pelajaran buat kita tentang seorang raja yang kisahnya terbaik dan diabadikan dalam Al-Quran Al-Karim. Sesungguhnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kahfi di mana kisah Dzulqarnain ini berada itu perlu pembahasan sendiri karena surat ini menarik untuk dikaji, terutama ketika inilah surat yang kita semua tahu disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca secara khusus di malam atau di hari Jumat. Dan ternyata Al-Kahfi itu memiliki pelajaran yang istimewa, soalnya nanti kita pelajari lebih serius di ketemu harinya nanti. Dan Al-Kahfi ternyata turun di masa sangat sulit. Nabi SAW baru mengalami masa sangat sulit. Dan ternyata jawaban dari semua kesulitan itu adalah empat kisah yang ada dalam surat Al-Kahfi. Satu dari empat kisah itu adalah Dzulqarnain sebagai kisah yang terakhir, kisah penutupnya. Jadi kisah Ashabul Kahfi itu yang pertama. Yang kedua kisah dua orang yang berteman. Yang satu punya kebun kaya raya, yang satu miskin. Tapi yang kaya sombong dan angkuh sampai tidak percaya hari kiamat tiba. Kemudian Allah hancurkan juga atas doanya orang miskin. Ini bahayanya kalau orang miskin berdoa. Maka saya meminta orang miskin semua berdoa. Yang baik maksud saya, yang baik ya. Ya, ini bahaya Pak. Orang miskin kalau berdoa, itu Allah datangkan hancur itu semua kekayaan. Orang-orang kaya itu gampang sebenarnya Pak. Kalau Anda pengen tahu kelemahan orang kaya itu adanya di orang miskin. Tapi sekaligus kekuatan orang kaya itu di orang miskin itu. Karenanya Nabi SAW mengatakan innama, di hadis sahih Nabi mengatakan innama tunsorun, dalam riwayat lain turzakun bidu'afaikum biikhlasihim wa salatihim wa niyatihim. Sesungguhnya kalian ditolong Allah. Dalam riwayat lain, kalian diberi rizki oleh Allah, subhanallah. Jadi kita ini dikasih Allah pertolongan dan rizki, itu karena keberadaan orang lemah di antara kalian. Nah, makanya kalau ada lembaga negara atau apapun, ya kan? Kalau isinya cuma orang kaya itu mengkhawatirkan, Pak. Karena kurang akan hilang pertolongan Allah, hilang rizkinya. Jadi orang itu ditolong, diberikan rizki karena itu. Jadi memang diminta untuk orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu banyak berdoa. Karena doanya itu ampuhnya Masya Allah itu. Ya. Al-Kahfi yang kisah yang kedua adalah tentang masalah orang kaya dan orang miskin itu. Dan yang ketiga adalah kisah terkenal yang kita tahu antara Nabiullah Musa alaihi salam dan gurunya yang dalam tafsir disebut adalah Nabi Khidir. Dan penutup kisah adalah Dzulqarnain. Kalau antum buka di buku Rohiqul Makhtum Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri, beliau memberikan sebuah ringkasan yang sangat menarik tentang empat hal ini. Masing-masing ada poin-poinnya dan mengapa Allah turunkan di masa sulit Nabi Muhammad SAW. Saya tidak ungkap semuanya karena nanti waktu kita gak cukup, masalah kita bukan ini, tapi saya sebagai mukaddimah. Tentang Dzulqarnain, kenapa Allah ceritakan ke Nabi Muhammad di masa sulit? Karena masa sulit waktu itu, Rasul itu mulai dicaci maki, dihina, bahkan mulai ada orang-orang iseng yang sampai fisik sifatnya, walaupun gak ada yang berani membunuh saat itu. Tetapi sahabat sudah mulai ada jatuh korban. Selain disiksa, dipukuli, berdarah-darah, dijemur di matahari, tindih batu, direbus pakai asap segala macam, dan seterusnya. Itu bahkan sudah ada korban, artinya sudah mulai meninggal yang syahid pertama Sumayyah radhiyallahu anha, ibunya Ammar bin Yasir, dan seterusnya. Artinya masa sangat sulit itu mengapa diceritakan oleh Allah tentang Dzulqarnain? Apa urusannya, apa hubungannya Dzulqarnain dengan masa sulit? Karena semua yang disampaikan ini solusi buat Nabi. Karena Nabi sedang menghadapi masalah, perlu solusi wahyu. Nah, salah satu solusinya adalah Dzulqarnain. Menurut Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri di buku Rohiqul Makhtum itu, ternyata kisah Dzulqarnain itu untuk menyampaikan ke Rasul Muhammad SAW, kamu sekarang memang sulit Muhammad. Tapi suatu hari kau akan seperti Dzulqarnain, yang kekuasaanmu dari timur hingga barat bumi ini. Kekuasaan. Jadi artinya Allah sudah tunjukkan itu. Ini ada hambaku yang seperti ini, dan kelak kekuasaanmu akan dari timur sampai barat. Itu Nabi sampaikan. Bahkan nanti benar-benar, sebagaimana kalimat Nabi SAW ketika Nabi mengatakan Inna Allah zawaliyal ard. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala pernah melipat bumi untukku. Jadi bumi itu dikecilkan sama Allah gitu kan. Faraaitu masyariqaha wa magharibaha. Aku bisa melihat barat dan timurnya bumi. Nabi Muhammad belum pernah keliling sampai ke Indonesia, belum pernah juga ya. Tidak ada hadisnya masalahnya gitu. Tidak ada. Jadi tapi Nabi sudah pernah lihat timur sampai barat bumi. Jadi enggak usah khawatir, Pak. Indonesia sudah kelihatan oleh Nabi SAW, enggak ada masalah. Timur sampai barat sudah dilihat Nabi SAW. Wa inna mulka ummati, dan sesungguhnya kerajaan umatku, layak belugu masyariqah wa maghribah. Kerajaan umatku ini pasti akan sampai ke timur sampai barat. Dan kejadian, Pak. Kejadian. Ujubutlah timur di sebelah mana, barat di sebelah mana. Baik. Di situ ada muslimin di sana. Bahkan muslimin pernah punya kerajaan besar di tempat itu. Karena itulah maka benar. Ini surat yang turunnya jauh masa-masa Nabi masih di Mekah dan masa-masa Nabi masih sangat sulit. Nah, ada sebabun nuzul khusus tentang Dzulqarnain. Sebelum kita masuk kisah Dzulqarnain, karena ini berhubungan erat dengan kita semuanya. Ada sebabun nuzul khusus untuk Dzulqarnain. Seperti yang saya katakan kemarin bahwa orang-orang musyrik Quraisy karena tidak punya ilmu tapi pengen ngotot melawan muslimin. Nah, ini ada nih, Pak. Ada jenis masyarakat ya yang ilmunya tidak cukup untuk melawan muslimin karena muslimin itu ilmunya banyak sekali. Maka tetap ngotot pengen melawan dan dia tahu kalau melawan mesti kalah karena enggak ada ilmunya, maka dia minta bantuan orang yang berilmu. Nah, itu bahayanya orang berilmu, Pak. Itu bisa dibayar untuk memberikan dalil untuk menyerang Islam. Zaman dahulu yang kepentingannya ketemu adalah Yahudi. Seperti kisah kemarin, surat Yusuf. Orang-orang Yahudi itu yang memberikan bekal banyak kepada orang-orang Quraisy untuk menyerang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi ilmu. Karena yang punya ilmu itu Yahudi, makanya kenapa mereka dimurkai Allah. Ilmunya punya tapi tetap ingkar. Ilmunya masya Allah, Pak. Ilmunya Yahudi jangan ditanya ilmunya. Mereka lebih senior bahkan ya. Ya lebih senior. Mereka lebih dulu ngerti Alkitab, Memang mengapa mereka ada di Madinah? Mereka ada di Madinah, Yastrib, di kota Madinah itu mereka mengikuti jejak Alkitab mereka. Karena Nabi terakhir akan besar di sebuah wilayah yang cirinya seperti ini. Dan mereka benar. Jadi mereka punya ilmu betul itu. Karenanya para pembesar Quraisy itu yang punya ilmu-ilmu, mereka mengatakan bahwa ini Muhammad benar Nabi. Hanya kami tidak bisa beriman. Lalu gitu. Jadi ada orang-orang yang begitu itu dimurkai Allah luar biasa. Nah, Dzulqarnain ini pun sama. Hasil dari ketika orang musyrik minta bantuan kepada orang-orang Yahudi agar dibekali ilmu gimana caranya nyerang Muhammad nih. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, tanyakan tiga hal. Tiga hal. Satu tentang ruh. Tanyakan ke Muhammad tentang ruh. Okay. Setelah ruh, kemudian tanyakan tentang raja yang berkuasa dari timur sampai barat. Tentang Dzulqarnain. Dan kemudian juga tanyakan tentang sekelompok anak muda yang ditidurkan Allah lama di dalam gua. Ashabul Kahfi. Tiga hal ini oleh orang-orang Yahudi dibekalkan ke orang-orang Quraisy, dibekalkan supaya tanyakan ke Muhammad. Tapi ada yang aneh buntutnya, lihat buntutnya aneh. Kalau dia bisa jawab detail, berarti dia bukan nabi. Aneh toh? Aneh, Pak. Bayangan antum kan tadi gimana? Dia kalau bisa jawab detail berarti dia nabi. Enggak, justru orang Yahudi. Ini jahatnya mereka, Pak. Jadi mereka tuh ngerti betul seluk-beluk detailnya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang Yahudi mengatakan kalau Muhammad bisa jawab dia nabi. Itu ada yang begitu. Tapi yang tiga poin ini dikatakan kalau Muhammad bisa jawab detail dia bukan nabi. Kenapa? Karena ini kisah Yahudi sendiri tidak tahu banyak, Pak. Padahal mereka yang menguasai Alkitab. Kami saja tidak tahu banyak. Apalagi orang Arab. Muhammad orang Arab. Orang Arab lebih tidak mengerti. Kan kemarin saya katakan, Nabi Yusuf saja, kisah Nabi Yusuf itu orang Arab tidak mengerti. Mereka tidak pernah tahu. Yang tahu adalah orang-orang Alkitab. Orang-orang Yahudi. Apalagi ini adalah Nabi Yusuf, anaknya Israel. Anaknya Nabi Allah Ya'qub AS. Jadi tiga poin ini kalau Muhammad jawabnya detail berarti dia bukan nabi. Nah ini rahasianya Bapak Ibu. Mengapa tiga kisah ini banyak tidak detailnya? Banyak gak detailnya. Jadi kemudian kenapa ya Pak banyak gak detail dan bahkan tidak terjawab sampai hari ini. Banyak yang tidak terjawab sampai hari ini. Kalau bicara tentang ruh. Tentang ruh jelas. Ketika dan Quran juga membuka dengan yas'alunak. Mereka bertanya kepada mu'anir ruh. Nabi Muhammad disuruh jawab. Bahkan ini juga menarik ya. Jadi Nabi itu, ini teladan buat kita. Kalau ada pertanyaan dan Nabi tidak bisa jawab, jangan dipaksain jawab. Gak usah sok tahu, ya kan? Udah diem aja dan katakan saya gak tahu. Nabi Muhammad tidak mungkin jawab ngarang apalagi tentang ruh. Ruh itu teknologi apa hari ini yang bisa membaca ruh? Yang bisa mengkaji tentang ruh? Gak ada. Orang sebut-sebut zaman canggih hari ini, ruh gak ngerti sampai sekarang. Ruh itu gimana? Makanya sampai Nabi pun juga nunggu wahyu. Nunggu wahyu dulu, saya tidak tahu jawabannya. Qul Muhammad. Nah, ketemu ayatnya. Dijawab oleh Allah dalam ayat turun. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan Muhammad, ruh itu urusan Allah SWT. Udah. Artinya gak tahu banyak. Muhammad gak tahu banyak. Maka ternyata ini benar Nabi. Kan? Karena gak detail jawabannya. Urusan ruh, urusan Rabku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Tentang ruh. Coba antum lihat tentang Ashabul Kahfi. Anak muda yang ngumpet di gua itu. Ada yang tidak jelas. Bahkan Quran mengungkapkan di soal Kahfi kan. Diungkapkan tentang bagaimana perbedaan pendapat tentang berapa jumlah mereka sebenarnya. Mereka mengatakan saya qulna thalathatu rabi'uhum kalbuhum. Ya? Ayat berapa itu? Ayat 22. Saya qulna thalathatu rabi'uhum kalbuhum. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Rajman bil ghaib. mereka berkata jumlah ashabul kahfi itu anak-anak muda yang ngumpet itu ada 3-4 sama anjingnya. Wah, dia bilang, oh enggak, jumlahnya 5-6 sama anjingnya. Kata Allah itu tebak-tebakan. Rajman bil ghaib. Itu tebak-tebakan terhadap hal yang ghaib. Ada pendapat yang ketiga. Wa yakuluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang berkata, oh jumlahnya 7. Dan yang ke-8 adalah anjingnya. Jadi memang sampai ashabul kahfi pun juga enggak jelas, Pak. Tidak dijelaskan Allah ini sebenarnya berapa jumlahnya mereka ini. Walaupun setelah itu ayatnya mengatakan qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil, udah katakan aja Muhammad, kan tidak sulit buat Allah untuk mengatakan Muhammad yang benar sekian. Tapi tidak. Ini dijadikan sebagai sebuah pemicu agar orang beriman mau berpikir. Katakan Muhammad yang lebih tahu jumlahnya adalah Allah dan sedikit orang yang tahu tentang berapa jumlah mereka. Jadi ternyata Allah yang lebih tahu, dan yang tahu jumlah mereka sebenarnya 3-4 anjingnya, 5-6 anjingnya, atau 4-5 anjing dan seterusnya, 3 pendapat itu, mana yang lebih benar, itu ternyata Allah yang lebih tahu, dan ada sekelompok orang yang jumlahnya sedikit yang lebih tahu. Dan juga tahu berapa jumlah mereka sebenarnya. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya termasuk yang sedikit. Jadi Abdullah bin Abbas tahu jumlahnya. Jadi 3 pendapat itu, mana yang benar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sebagai pakar tafsir tahu. Artinya tidak jelas, ada ketidakjelasan tentang informasi. Tentang Dzulqarnain, lebih banyak lagi yang tidak jelas. Sampai hari ini, saya itu sudah banyak sekali membaca, mencoba mendengarkan banyak sekali ceramah, analisa, ulama, ilmuwan tentang Dzulqarnain, terutama yang paling bikin penasaran itu adalah tembok yang dibangun itu di mana? Bentengnya itu sebelah mana? Itu sudah berbagai macam teori, Pak. Bahkan ada yang sudah terbang ke sana ke sini sekarang ini, Pak. Bahkan ditunjukkan videonya segala macam tuh. Tapi semua masih meragukan. Coba ya kan tuh. Tapi Yahudi mengatakan Muhammad benar itu. Jadi ketidakdetailan itu ternyata bukti kenabian. Hal yang kurang lebih mirip adalah ketika umat Muhammad SAW ini diharuskan berilmu, pandai membaca, tapi nabinya gak bisa baca. Anda tahu sebabnya kan? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Umat ini, umat Muhammad tidak boleh buta huruf. Iqra itu ayat pertama, tidak boleh buta huruf. Tapi nabinya tetap buta huruf. Aneh kan? Masih aneh. Ini masih aneh sekali. Karena tidak mungkin kalau urusan keteladanan, Nabi Muhammad harus nomor 1. Jadi kalau umatnya bisa baca, nabinya harus paling ahli membaca. Tapi ternyata tidak. Kalau tidak, berarti Allah menyimpan hikmah besar di baliknya. Tahu sebabnya? Ya. Ya, karena nabi terakhir yang tercatat di Taurat dan Injil adalah rasul nabi yang ummi. Rasul dan nabi yang ummi. Dari Muhammad SAW tercatat di Taurat dan Injil bahwa nabi yang terakhir itu ummi, tidak bisa baca. Itu pun diabadikan dalam Quran. Ladzina yattabi'una ar-rasula nabiyal ummi alladzi yajidunahu maktuban, yang tertulis. Ladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Jadi Taurat di Injil itu Nabi Muhammad ditulis memang ummi, tidak bisa baca tulis. Nah, kalau Nabi Muhammad bisa baca tulis, bukan nabi berarti dia. Jadi memang ada poin-poin yang memang tertentukan khusus untuk Nabi SAW. Kembali, Dzulqarnain itu banyak sekali yang tidak jelas. Sampai hari ini, saya sudah banyak baca buku tentang Dzulqarnain segala macam, sudah lama saya baca. Dan tidak pernah ada yang meyakinkan. Setiap datang teori baru meyakinkan, itu dibantah oleh ilmuwan berikutnya. Itu bisa bayangkan itu. Banyak sekali tentang siapa Dzulqarnain saja itu. Beda pendapat banyaknya dari dulu sampai hari ini. Bacalah tafsir manapun dari dulu sampai hari ini. Tapi para ulama terus mencoba berijtihad dan seterusnya. Ya, itu adalah wilayah para ulama. Bicara Dzulqarnain siapa? Bicara yang dihadapi nanti di antara Ya'juj dan Ma'juj siapa? Negeri tempat matahari terbit, matahari terbenam itu di sebelah mana? Negeri tempat matahari terbit yang dikunjungi oleh Dzulqarnain itu di mana? negeri tempat dibangunnya benteng itu di mana? Benteng itu sekarang ada di mana? Semua tidak jelas. Sampai hari ini tidak jelas. Tapi itu benar adanya. Dan di hari akhir akan ditunjukkan Allah, bukan? Karena Ya'juj Ma'juj adalah tanda akhir zaman. Dan benteng itu pun menjadi tanda keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Begitu rontok benteng itu rata dengan tanah, maka Ya'juj Ma'juj itu keluar dan merusak di bumi. Untuk itu, ini ketidakjelasan ini justru bukti bahwa Nabi Muhammad SAW benar seorang Nabi. Tentang nama umpamanya, nama Dzulqarnain. Nama Dzulqarnain atau siapa sebenarnya Dzulqarnain? Kalau Dzulqarnain itu apakah dia nama, apakah dia gelar, itu raja sebenarnya siapa, itu pendapat banyak, ya sudah gak karuan. Dan masing-masing membawakan bukti. Dari mulai Iskandar Makedoni, Iskandar yang agung, ya? Iskandar yang agung. Kalau itu sudah dibantah oleh banyak ilmuwan, termasuk Ibnu Taimiyah. Iskandar yang agung itu tidak mungkin, ini muridnya Aristoteles. Tidak mungkin dia, karena dia musyrik. Karena dia musyrik. Kalau yang disebutkan tentang Dzulqarnain, jelas-jelas dia orang beriman. Dan banyak sekali kalimat. Ya, tidak mungkin dia. Tapi pendapatnya masih ada yang ambil pendapat itu. Berani masih ada yang ambil pendapat itu. Ada yang mengatakan, oh ini Raja Persia, namanya Kurus, dia Raja Persia. Oh ini Raja di Cina, disebutkan namanya, saya nggak tahu gimana cara bacanya itu. Raja Cina, disebut, oh ini Raja Cina. Bahkan ada yang mengatakan, Dzulqarnain itu orang beriman yang ada di istana Fir'aun, saudara Fir'aun, dan kelak dialah yang menjadi orang yang kemudian besar dan dia memimpin bumi itu. Dan seterusnya. Ya, negerinya itu di sebelah mana juga perdebatannya panjang sekali, Pak. Panjang sekali. Ini bukti sepanjang zaman bahwa Nabi Muhammad adalah nabi. Baik. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ayat 83 tentang Dzulqarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain. Ini pertanyaan-pertanyaan itu, ada yang pertanyaan itu sifatnya memang muslimin mau tahu hukumnya, ada yang memang orang-orang kafir iseng dengan membuktikan kenabian, nah itu macam-macam. Ya, makanya pertanyaan saja itu jenisnya macam-macam. Makanya dalam Islam pun ada pertanyaan yang dilarang, dimurkai Allah, ada pertanyaan yang bahkan bukan hanya boleh tapi disarankan, diperintahkan, gitu kan? Ya, nanya versi Bani Israel. Oh ya? Waktu disuruh motong sapi itu. Orang suruh motong sapi. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah perintahkan kalian motong sapi. Lu enggak motong-motong, Pak. Nanya mulu kerjaannya. Kenapa mereka bertanya? Bertanya dan bertanya. Karena bertanya mereka tujuannya ingin lari dari syariat. Ini hati-hati. Orang yang nanya tapi ingin lari dari syariat. Ya kan? Begitu antum terima uang itu, nanya ke semua ustaz, ya kan, tujuannya pengen ngambil duit itu, padahal antum pun sudah ragu sebenarnya ini duit halal apa haram. Itu hati-hati, antum pengen lari dari syariat, nanya sana sini kayak Bani Israel. Baik, tapi ada tanya yang malah diperintah, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ahlu dzikir kalau kalian tidak tahu. Memang macam-macam. Bahkan Nabi juga katakan, bahkan yang pernah menghancurkan umat sebelum kalian juga terlalu banyak nanya. Nabi katakan, innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim. Banyak nanya. Wakhtilafuhum ala anbiyaihim. Bahwa yang paling banyak, yang pernah menghancurkan umat sebelum kalian adalah banyak nanya. Ini banyak nanya yang mana jenisnya, ya kan? Nah, jangan sampai setelah ini gak ada pertanyaan juga, Pak. Nah, itu salah kalau ini pertanyaan yang bertanya untuk mencari ilmu betul lah itu fasalu ahla dzikir, diperintah. Ini kalau nanya yang salah kayak tadi itu justru menghancurkan kita. Nanya tujuannya ingin membuat orang lain ragu, ingin lari dari syariat dan seterusnya. Yes wa yasalunaka 'an Dzulqarnain, mereka bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain. Ini pertanyaan mereka yang tadi saya sudah katakan, ini pertanyaan yang tujuannya justru untuk membuat muslimin ragu dan bingung. Terutama membuat Nabi bingung. Tapi, antum perhatikan tuh. Walau mereka niatnya jahat, ya kan? Tapi begitu dicantumkan dalam ayat jawabannya, manfaat sekali buat kita, betul? Padahal ini awalnya berawal dari niat jahat mereka. Dan begini ini banyak, Pak. Ini yang disebut dengan wa makaru, wa makarallahu wallahu khairul makirin. Banyak, Pak. Dulu saya waktu belajar hadis, salah satu pasti yang akan dikaji sebagai literatur di hadis itu adalah ada sebuah kitab, kitabnya itu ada 8 jilid, tebel-tebel dan panjang-panjang, enggak standar kitab itunya, panjang dan tebel-tebel itu ada 8 jilid. Nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Mufahros li Al-Fadhil Hadis. Mu'jam Mufahros itu dulu, Pak, sebelum ada komputer canggih seperti software macam-macam, kita search keluar gitu ya, internet belum ada, itu kitab luar biasa. Itu kitab termudah untuk nyari hadis yang bunyinya begini tempatnya di kitab apa. Itu hadis paling mudah. Itu kitab paling mudah untuk semacam katalog. Antum bawanya ngafal hadis cuma satu, seharusnya hadisnya panjang, yang antum hafal cuma satu kata. Satu kata itu antum cari akan ditunjukkan di buku itu. Itu ada di kitab apa, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di dalam halaman berapa, jilid berapa, dan seterusnya disampaikan. Ketemu itu. Kan ketemu. Walaupun antum hafal cuma satu kata, sepotong. Dari hadis yang panjang, umpamanya. Tapi antum perlu tahu, buku itu yang ngarang tidak satupun Muslim. Oh, Muslimnya tidur ya kan? Muslimnya tidur ya kan? Itu tidak satu pun Muslim yang ngarang. Itu tim yang tim itu berasal dari Universitas Leiden di Belanda. Ketua timnya namanya Profesor Dr. Winsing. Di mukadimahnya Profesor Winsing ini mengucapkan terima kasih pada Profesor Snook Horgronya. Ya, sebenarnya itu tahu, yang pernah ke Indonesia, yang pernah ngacak-ngacak negeri ini tuh, Snook. Prof. Snook itu yang ternyata pembimbing paling seniornya. Walaupun di lapangannya bekerja mereka ini. Apa? Kenapa mereka sampai peduli begitu? Niatnya jahat. Supaya memudahkan mereka, kalau mereka mau mengacak-ngacak hadis Nabi SAW, mereka punya gampang sekali mengacak-ngacaknya karena mereka tahu di mana hadis ini tempatnya ada di kitab apa. Tapi yang tahu, rencana itu gagal. Justru kitab itu manfaat buat kami-kami yang belajar ilmu hadis. Wa makaru wa makarallah, Allahu khairul makirin. Sama persis. Wa yas'alunak, di sini mereka niatnya jahat, Pak. Bukan ingin masuk Islam, bukan ingin mendapatkan ilmu, nah. Tetapi begitu Allah jawab tentang Dzulqarnain, manfaatnya luar biasa. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ini kisah raja terbaik. Nah, berarti kita harus belajar tentang kepemimpinan hari ini. Karena ini kisah raja terbaik. Nabi Muhammad SAW diminta untuk menjawab, "Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra." Katakan, jawab Muhammad, "Sa'atlu alaikum minhu dzikra, aku akan bacakan kepada kalian sebagian dari kisahnya." Tadi kata minhu yang artinya sebagian itu, dari situ pun ayat sudah menjawab bahwa Nabi Muhammad ini nabi, karena ternyata yang disampaikan Muhammad cuma sebagian aja. Begitu disampaikan ternyata sedikit sekali dibandingkan kebesaran Dzulqarnain ini yang sangat besar, raja yang dari timur sampai barat kekuasaannya itu cuma sedikit dikisahkan dalam Quran. Kalau tidak dijelaskan detail tentang sosoknya, ini kan sosoknya enggak jelas nih, siapa dia sebenarnya, tidak jelas, maka berarti Quran ingin fokus pada peristiwanya. Peristiwa yang harus diambil pelajaran. Karena sosoknya enggak jelas. Kalau Nabi Yusuf kemarin jelas sekali. Jelas sekali, orang jelas, Nabi jelas, semua jelas. Allah ingin kita belajar dari sosok berikut peristiwanya. Kalau ini sosoknya tidak jelas, makanya kita akan mengambil pelajaran dari peristiwanya. Baik. Allah SWT menyampaikan, "Inna makanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa." Sesungguhnya kami memberikan kepada Dzulqarnain tamkin. Nah, tamkin ini, Bapak Ibu, kata tamkin itu artinya adalah kekuatan, kekuasaan, kekokohan di muka bumi ini. Jadi kuat sekali, enggak goyah dia. Hal yang sama kata tamkin itu juga disebutkan dalam Quran. Di antaranya kemarin juga Nabi Yusuf alaihissalam juga Allah SWT berfirman, "Wa kadzalika makanna li Yusufa fil ard." Dan begitulah kami berikan tamkin pada Yusuf di muka bumi ini. Jadi Yusuf, dan dia jadi penguasa. Nah sekarang Dzulqarnain. Ini juga menjadi penguasa dengan tema yang juga lebih besar. Maka dari itu, ketika Allah berjanji tentang tamkin, di saat tamkin, di surat An-Nur 55 yang sering kita bawakan hari ini sebagai sebuah ayat yang memberikan harapan besar bagi muslimin, ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati lastakhlifannahum fil ard kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna dinahum alladhi tadallahum. Jadi Allah berjanji untuk orang-orang beriman, orang yang beramal soleh di antara kalian akan diberikan khilafah di muka bumi ini, kekuasaan kaum ini, dan akan Allah berikan tamkin, kokoh, kuat, tidak goyah pada agama yang mereka, yang diridhoi ini. Maka, kalau muslimin di depan kita ini, Pak, jelas di hadapan kita ini muslimin yang akan besar, itu sudah pasti. Tidak ada yang ragu. Yang ragu suruh belajar lagi. Oke? Pasti bahwa muslimin yang hadir di depan ini, sesuai dengan kalimat Rasulullah SAW dalam banyak hadis beliau. Karena itulah berarti tamkin yang akan dimiliki muslimin itu harus belajar kepada orang-orang yang sudah pernah diberi tamkin. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pun sebelum memasuki masa tamkin yang kokoh di muka bumi berkuasa, Allah suguhkan orang-orang yang sudah pernah diberikan kekuasaan di muka bumi ini. Supaya belajar. Maka yuk kita belajar, Pak. Kita belajar di antaranya ini. Kalau mau belajar khusus tentang tema kepemimpinan Yusuf, itu perlu diulang lagi materi kemarin, tapi khusus kepemimpinannya. Kalau ini jelas bahwa pembahasan di Dzulqarnain itu tidak ada pembahasan lain. Kalau Yusuf kemarin pembahasannya macam-macam, ya, Pak. Bicara tentang saudara, tentang urusannya dengan keluarga, dengan ayahnya, dengan perempuan, dengan fitnah, dengan penjara, dengan macam-macam. Kalau ini Dzulqarnain khusus dipotret di sisi kekuasaannya. Ini menjadi menarik. Makanya belajar tentang kekuasaan itu, Pak, belajar sama Islam, belajar sama Quran. Nanti kalau tidak ngawur lagi nanti kita. Karena kekuasaan itu alat yang sangat berbahaya kalau dia di tangan orang yang salah. Nabi banyak menyampaikan hadis itu. Makanya Nabi juga mewanti-wanti tidak semua sahabat boleh masuk ke kekuasaan. Inna makanna lahu fil ard. Kami berikan dia tamkin di muka bumi. Kokoh kuasa. Besar sekali di bumi ini. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami berikan kepadanya min kulli syai' dari segala sesuatu sabab. Sabab itu sebab. Sebab, kata sabab dalam bahasa Arab itu asli artinya tadinya adalah tali, Pak. Tali itu dan tali penyambung itu. Yang itu akhirnya kemudian menjadi sebuah kiasan bahwa sabab itu artinya adalah jalan untuk mencapai yang dimaksud. Nah gitu jadinya. Ini menjadi ungkapan khas, menjadi sabab. Jadi sabab itu artinya menjadi diberi semua hal. Semua hal, semua sarana, fasilitas, potensi, kemampuan, keahlian. Yang digunakan untuk sampai pada tujuan itu namanya sabab. Maka kalau mau mendapat kekuasaan itu, harusnya begitu dulu, Pak. Miliki dulu perangkat yang lengkap. Wah, ini baru punya pisau dapur, ngomongnya teriak-teriak kayak udah punya bom, Pak. Oh iya, karena kita ini tidak ukur kemampuan. Lihat, wa atainahu min kulli syai. Segala sesuatu Dzulqarnain punya. Maka dia layak memimpin. Memimpin bumi dia layak. Jadi harus diukur, Pak. Makanya yang harus dimaknai positif adalah kalau ada hitunglah umpamanya. Ada kita mendengar berita tentang saudara kita yang berjihad, berjuang di jalan Allah. Oh, menang, tiba-tiba kalah. Atau dia berjuang di sebuah wilayah kehidupan manusia ini. Tadinya bagus, memimpin dengan Islam, tiba-tiba jatuh lagi gitu ya. Maka harus dimaknai salah satunya adalah bahwa ini cara Allah mendidik kita. Perangkatmu belum lengkap. Belum pantas di situ. Makanya muslimin kan diminta ngukur, Pak. Sampai Quran bicara hitung-hitungan angka loh, Pak, tentang kekuatan itu. Surat Al-Anfal jelas berbicara itu. Al-an khaffafallahu 'ankum wa'alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah tahu kalian semakin lemah. Quran surat Al-Anfal, semakin lemah kalian. Makanya Quran mengatakan iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Kalau ada 100 orang, kata Allah, orang-orang yang sabar 100 orang bisa mengalahkan 200 musuhnya. Jadi ada hitung-hitungannya gitu. 1 banding 2. Kan 100 banding 200 nih. 1 Harus diukur, Pak. Ada ukurannya. Itu Quran loh bicara, bukan kita. Quran bicara tentang hitung-hitungan juga. Tapi kalau hitungan dijadikan Tuhan, nah salah lagi. Gak berhitung salah. Ya, bersandar di hitung-hitungan saja juga salah. Memang begitu. Harus diukur betul. Tetapi ini bukan segalanya. Tapi juga bukan berarti ngawur, nekat. Makanya ketika Dzulqarnain wa atainahu min kulli syai'in sababa, diukur dulu, Pak. Diukur dulu. Makanya orang itulah mengapa ketika kemampuan hari ini kita, kemampuan kita sangat terbatas hari ini, tidak bisa, Pak, orang jalan sendiri itu enggak bisa. Wah, ini bagus di bidang penggalangan dana, jalan sendiri, bicara ekonomi, enggak akan maju, Pak. Anda harus bergabung dengan yang ahli di bidang apa? Kepemimpinan. Anda harus bergabung dengan yang ahli di bidang apa? Pendidikan. Bergabung di bidang apa? Bidang di perdagangan, pertanian. Terus begitu, pangan, apa sebenarnya? Itu dirangkai. Baru akan wa'adainahu min kulli syai'in sababa. Kalau sudah semua perangkat punya, pasti sudah tadi katakan, inna makanna lahu fil ard. Di bumi ini dia layak untuk mengambil kekuasaan itu. Ya kita lihat, Pak, karena Dzulqarnain sudah punya semuanya. Allah sudah kasih semua, Pak, semua. Nanti antum bisa lihat nanti ya, setelah berkisah panjang ini nanti antum akan lihat apa saja kemampuan Dzulqarnain nanti ya. Fa'atba'a sababa. Artinya Dzulqarnain kemudian mengikuti jalan itu, Pak. Jadi kalau yang tadi jalan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua fasilitas, sarana, kemampuan, potensi itu semua diberikan Allah. Nah, di sini fa'atba'a sababa, Dzulqarnain itu menempuh jalan itu. Jadi ini jalan sudah benar, Pak. Jangan keluar dari jalur, pemimpin keluar dari jalur. Ini jalannya begitu memang, jalan menuju kebesarannya ini, harus pakai ini, harus pakai yang ini gitu ya. Tidak boleh meleset. Kalau meleset, dia harus pakai fa'atba'a sababa, dia ikuti sababa yang sama persis sampaikan tadi. Diikuti. Ini memang begini jalurnya. Fa'atba'a sababa. Kemudian kita lihat mulai Allah perjalankan. Ini kekuasaannya ditunjukkan kebesarannya. Bisa melihat bagaimana perjalanan besar. Dan yang dicatatkan di Quran tentang Dzulqarnain hanya 3 perjalanannya. Padahal Dzulqarnain penguasa timur sampai barat. Dan perjalanannya sangat panjang dan banyak. Tapi yang diabadikan Quran hanya 3. Karenanya kita diminta Allah untuk mengambil 3 besar, pelajaran besar dari 3 kisah ini. 3 perjalanan panjang Dzulqarnain dari sekian banyak perjalanannya. Dan juga jadi catatan, Pak. Pemimpin kayak Dzulqarnain itulah sebenarnya yang menjadi sebuah contoh yang baik yang ditiru oleh Rasul dan para sahabat. Apa ada pemimpin seperti Dzulqarnain besar kekuasaan di mana-mana terus dia duduk aja di istananya gitu? Enggak ada, Pak, dia jalan. Jalan dia keliling, Pak, jalan dia. Begitu pemimpinnya, Pak. Tentu tahu kan? Yang paling terkenal di kita Umar bin Khattab. Kalau malam keliling, bukan cuma Umar padahal, Pak. Itu ditiru oleh khulafa setelahnya. Para khalifah juga niru. Itu diajarkan oleh Rasul. Sahabat lihat sendiri. Nabi sendiri malam hari enggak ada orang. Ya kan? Dan kisah itu dinukilkan oleh Aisyah umpamanya yang dibangunkan Allah oleh kecemburuannya. Itu ada hikmahnya. Kalau enggak ada yang menukilkan kisahnya untuk kita kan? Jadi Allah bangunkan dengan kecemburuannya, bangun. Kemana Nabi? Ternyata Nabi bukan cuma melihat umatnya, Pak. Nabi itu datang ke kuburan sahabat yang dimakamkan di Baqi, mereka yang sudah meninggal pun masih Nabi sambangi di malam hari sendiri. Nabi memohonkan ampun untuk mereka, coba kurang lembut bagaimana hati seperti ini. Bahkan ketika suatu dalam hadis sahih, dalam riwayat Muslim juga disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW, para orang-orang di Madinah suatu malam mendengarkan teriakan orang minta tolong, beberapa sahabat sudah keluar nuntun kuda dan pedangnya untuk menolong apa yang terjadi. Ternyata dari kejauhan sudah ada yang datang, ternyata Rasul mengatakan lan turau. Kata Nabi tenang. Sudah enggak ada yang takut lagi, sudah semua sudah beres. Lihat, Pak, sahabat baru niat menolong saudaranya, Nabi sudah selesai nolong saudaranya, Pak. Itu pemimpin, Pak. Itu pemimpin asli. Orang lain baru niat baik, alhamdulillah itu dapat pahala kan. Tapi sang pemimpin sudah selesai menolong rakyatnya. Orang pemimpin kok tidur aja, Pak. Saya kadang-kadang bingung, Pak. Kalau saya saya pernah nanya kan saya waktu di sebuah kota begitu, saya, ini jalannya hancur Pak, jalannya hancur banget. Sampai saya bilang ke teman-teman yang jemput saya, ini Pak Bupati gak pernah lewat sini ya Pak? Oh lewat sini Ustaz, ini jalan satu-satunya kalau mau keluar kota. Nah ini jalan kayak begini masa Pak Bupati lewat? Pak Bupati itu Ustaz kalau naik dari rumahnya naik kendaraan itu tidur, tahu-tahu sampai tempat. Nah itu makanya dia gak pernah tahu jalannya rusak. Ini guyonan ya teman-teman, saking jengkelnya ini Pak. Pak Bupati itu tidur, Ustaz. Jadi dia gak tahu jalan terus, malah enak gitu kan. Nah itu Pak. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, itulah itu ya, kenapa kemudian kepemimpinan dalam Islam itu, pemimpinnya memang jalan Pak. Jalan Pak. Ini subhanallah, di semua Pak. Dan antum lihat berapa banyak kebijakan yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab setelah dia jalan malam. Bahkan beliau bisa mengubah sebuah keputusan penting negara hanya gara-gara efek jalan malam. Saking tidak mau beliau sebagai pemimpin nanti ditanya di hadapan Allah, kok ada satu rakyatmu yang kamu zalimi? Satu Pak. Oh satu itu masih manusia, wong kambing saja jadi pertimbangan kan zaman Umar. Baik. Karena itu beliau jalan, Dzulqarnain pun jalan. Ini jalannya karena pemimpin besar Pak, keliling bumi. Iya. Keliling bumi. Zaman itu coba bayangkan, pakai apa kelilingnya? Iya, keliling bumi pasti pakai laut. Saat itu Pak, ya kan? Sekarang kan sudah ada pesawat, dulu pakai laut Pak. Laut itu jalur yang paling mudah untuk keliling bumi. Itulah kenapa para ilmuwan, para ulama ketika meneliti ini juga mencoba untuk melihat laut Pak. Karena mesti pakai laut itu. Apalagi kan Dzulqarnain tidak sendiri. Dia harus membawa timnya, ahli, bahkan pasukannya segala macam dia bawa untuk keliling itu. Karena itu semua wilayah kekuasaan. Mana saja wilayah yang diamanahkan Allah pada kita, maka semua harus disambangi Pak. Makanya saya bilang jangan jadi presiden Pak. Walau susah masuk surganya. Karena antum ya Indonesia nih. Indonesia ya Allah Pak, masuk wilayah perbatasan di ujung gitu ya. Ya Allah saya kemarin saya kumpul sama teman-teman Pak. Itu ada teman-teman yang berdakwah di pedalaman. Masya Allah tabarakallah. Dia ceritakan bagaimana untuk sampai ke tempat-tempat itu. Saya bilang enggak mungkin presiden sampai ke situ Pak. Laporannya jangan-jangan pun itulah laporannya lah. Itulah enggak orangnya. Itulah laporannya jangan-jangan pun tidak sampai Pak. Ya Allah itulah. Dan di situ ada kakak sekian puluh kakak muslim Pak. Itu negeri ini ya. Kecuali antum sudah punya semua perangkatnya seperti Dzulqarnain, kepemimpinan memang harus diambil. Itu PR-nya. Berarti PR-nya adalah harus mengusahakan sabab dulu. Kalau sabab sudah cukup pasti Allah berikan tamkin. Hatta idza balagha maghribas syams. Jalan ini juga tidak diketahui oleh para ilmuwan dan ulama. Itu jalan mulainya dari mana itu, Pak? Enggak tahu. Sampailah di tempat maghribas syams, tempat terbenam matahari. Di mana ada matahari terbenamnya, Pak? Kan kita semua tahu teori siang dan malam. Emang di mana matahari ngumpetnya kan? Orang ini bulat begitu muter. Hatta idza balagha maghribas syams wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiah. Dzulqarnain menjumpai matahari itu terbenamnya fi 'ain. 'Ain itu bisa bermakna mata air yang keluar airnya. Atau 'ain itu juga artinya mata, Pak. Mata kita ini itu juga 'ain. Tapi kalau di sini terjemahannya adalah air hamiah. Hamiah itu yang panas, hitam, seperti keluar lumpur gitu. Itu oleh ilmuwan sekarang. Bahkan makanya sampai ada ilmuwan yang menduga. Ini rasanya di situ ada gas atau minyak gitu. Tidak ada Pak, ilmuwan itu sampai membahas gitu. Coba dicari. Bagaimana kalau matahari terbenam? Matahari terbenam mesti di barat Pak. Kalau kita di laut, kayaknya yang lihat matahari itu kan masuk ke laut. Gitu kan gitu. Kalau kita di gunung, dia seperti masuk dalam, jangan-jangan ada gunung yang matahari kayak masuk ke kawahnya Pak. Betul kan? Jangan-jangan, karena mata melihat. Nah ini dilihat gitu, oleh Dzulqarnain itu matahari turun terbenamnya itu di, seperti di mata air itu. Di air yang hitam itu. Fi ainin hamia. Wa wajada indaha qauma. Di sana dia menjumpai ada satu kaum, masyarakat. Kulna, ya Dzulqarnain. Imma an tu'adzib wa imma an tattakhidha fihim husna. Wahai Dzulqarnain, kau punya dua pilihan sekarang. Ini beliau dengan para stafnya nih, Pak. Dzulqarnain, kau punya dua pilihan. Kau azab mereka, kau siksa mereka, hukum mereka, atau kau perlakukan dengan baik. Dua pilihan. Dengan kalimat inilah para ulama mengambil kesimpulan bahwa masyarakat yang ditemui Dzulqarnain itu masyarakat kafir, masyarakat yang tidak beriman. Ya, masyarakat yang tidak beriman itu oleh Dzulqarnain, maka kan Dzulqarnain punya pilihan, Pak. Pilihannya adalah mau dihukum karena mereka tidak beriman, atau mau diperlakukan dengan cara baik. Dzulqarnain kemudian menjawab. Jadi kalimat dan ini menjadi kaidah kepemimpinan luar biasa. Qala, amma man zalam. Dzulqarnain menjawab, adapun yang zalim. Amma man zalam, fasawfa nu'adzibuhu, thumma yuraddu ila rabbihi fayu'adzibuhu adaban nukra. Orang yang zalim, kata Dzulqarnain, maka kami akan menghukumnya. Nanti dia dikembalikan kepada Allah dan akan Allah siksa dengan hukuman yang lebih besar lagi. Ini bukti bahwa Dzulqarnain beriman. Wa amma man aman wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu min amrina yusra. Adapun yang beriman dan beramal soleh, maka balasannya adalah balasan yang baik. Dan semua urusannya akan dipermudah. Ini bagus banget ini, Pak. Konsep ini luar biasa. Karena pemimpinnya muslim, maka tolok ukurnya jelas. Itu satu. Siapa? Urusannya urusan zalim. Siapa yang zalim? Zalim di sini kalimat amma man zalam. Siapa yang zalim? Di sini tidak ada kalimat siapa yang berbuat dosa, siapa yang kafir. Kalimatnya zalim. Padahal di ayat setelahnya, wa amma man amana wa amila soleha. Orang yang beriman dan beramal soleh. Itu di ayat setelahnya. Kan ini sebenarnya tolak belakangnya, Pak. Artinya, orang yang kafir itu pasti cenderung pada kedzaliman. Karena kalau mereka yang ada di wilayah itu adalah wilayah kafir, pasti banyak sekali yang didzalimi, Pak. Banyak sekali yang didzalimi. Ya, saya ingat. Contoh, Pak. Contoh. Waktu muslimin potong korban Idul Adha, ya, itu ternyata ada yang protes, ya kan? Ada orang-orang kafir yang protes, ini tidak manusiawi, binatang sekian banyak disembelihi oleh muslimin seluruh bumi, ya kan? Ternyata orang kafir, ternyata mereka itu justru motong binatang dengan cara yang lebih keji, bahkan tidak dimakan. Kalau kita kan kita potong baik-baik dengan cara yang benar. Kita perhatikan betul kemanusiaan, sisi manusiawinya, karena Nabi juga mengatakan itu, ya. Nabi mengatakan fal yuhidda syafratah wal yurih dhabihata. Kata Nabi, tajamkan pisaumu, enggak boleh pisau tumpul karena menyakitkan, dan istirahatkanlah binatang sembelihanmu itu. Jadi manusiawi sekali Islam itu. Sudah begitu kita makan, Pak. Ya. Jadilah sop, sate, tongseng dan segala macam, ya. Kita makan. Tapi mereka tidak, kita mereka buang. Jadi mereka orang sangat zalim. Di semua hal, baik kepada sesama, baik kepada binatang, baik kepada tumbuhan dan sekitarnya. Makanya Dzulqarnain punya konsep kaidah yang menarik sekali, Pak. Tolok ukur pertama adalah memang lihatlah kedzaliman itu. Dan orang beriman bergabung dengan amal soleh itu karya yang baik, maka oleh Dzulqarnain diposisikan dengan posisi yang sangat mulia. Bahkan Dzulqarnain mengatakan, wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Dan bahkan kami akan memudahkan urusannya. Gitu, Pak. Nah, ini susahnya kan gitu, Pak. Begitu mimpin, ya kan? Saudaranya muslim yang dipimpin malah dipersulit, Pak. Semua malah susah urusannya, kan? Sampai akhirnya, mohon maaf, akhirnya sampai muncul kalimat. Ini saya sebenarnya khawatir, Pak. Ini saya khawatir sekali. Tentu dalam Islam kita tahu bahwa masyarakat muslim tidak boleh dipimpin oleh pemimpin kafir. Tapi saya justru yang khawatir di masyarakat seperti sekarang ini, itu sudah hukumnya sudah jelas kalau itu. Cuma yang saya khawatir ada, Pak. Saya khawatir justru pemimpin kafir ini berhasil. Tapi ya serba salah. Kalau enggak berhasil kita juga yang sengsara, Pak. Enggak berhasil kita sengsara, dia berhasil saya khawatir sekali, Pak. Kenapa? Masyarakat akan berkata, ternyata orang kafir lebih baik, Pak. Loh, gimana orang kafir lebih baik, Pak? Karena muslimnya tidak memimpin dengan cara yang baik. Begitu dipimpin muslim, enggak ada. Semua dipersulit, disusahkan. Zulkarnain jelas mengatakan, wa amma man amana wa hamila soleha. Yang beriman beramal soleh, maka akan diberikan balasan baik dan dipermudah urusannya. Orang kafir, zalim, nah, saya akan berikan hukuman. Saya berikan hukuman, dan kemudian nanti di sisi Allah hukumannya akan lebih berat lagi. Begitulah. Itu di sana Zulkarnain, begitu datang, masyarakatnya kafir. Begitu dia dikasih pilihan, sudah. Karena Zulkarnain kalau menghukum gak ada yang bisa ngelawan, bahwa itu raja besarnya, kekuatannya gak karuan. Tapi lihat raja yang adil, Pak, tidak diktator. Dia memimpin itu, dia lihat. Begitu datang, dilihat kafir, oh iya, kita belum pernah masuk ke sini kan. Maka sudah, kaidahnya begini, tapi kita dakwai dulu. Maka Zulkarnain berdakwah, Pak. Jadi ini raja yang berdakwah itu begini. Raja pemimpin dia berdakwah tentang iman, tentang tauhid, tentang Islam, dia berdakwah. Kemudian dilihat apakah mereka masih tetap ingkar dan zalim. Baru berlaku hukuman itu. Atau mereka berubah menjadi masyarakat yang beriman dan berkarya baik itu. Maka diberikanlah penghormatannya, diberikan balasan baik dan dipermudah urusannya. Dan kaidah ini memang harus menjadi kaidah yang rata. Namanya kalau bahasa kita adalah hukuman dan penghargaan. Ya, hukuman penghargaan itu memang berjalan, Pak. Harus dijalankan dengan baik. Summa atba'a sababa. Selesai bertugas di sana, tugasnya ternyata mendakwai masyarakat, Pak. Mendakwai masyarakat nanti dilihat beriman apa enggak beriman. Ya. Kemudian dia jalan lagi. Summa atba'a sababa. Jadi tidak berhenti bergerak, Pak. Jalan terus, Pak. Jadi itu kalau diukur timur ke barat, ini karena susah kita mengambil pendapat yang mana, karena saking banyaknya pendapat, tapi itu jaraknya sangat jauh, buktinya gampang. Begitu dia berjalan, hatta idza balagha matli' asy-syams. Ketika Zulkarnain sampai di tempat terbit matahari. Nah, tadi kan terbenam matahari di sana, Pak, ujung barat, nah sekarang ujung timur. Nah, cuma ini, Pak, repotnya, di mana ujung barat, di mana ujung timur. Kalau analisa harus sangat banyak, dan masing-masing analisa menghadirkan buktinya. Begitu sampai di Matri Asy-Syams, wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Ternyata di sana pun menjumpai sebuah masyarakat. Yang masyarakat itu ada di tempat itu di mana kata Allah, kami tidak menjadikan penghalang antara mereka dan matahari. Ini ada dua tafsir. Yang pertama adalah bahwa mereka ini ada di wilayah yang tidak ada yang bisa melindungi mereka dari matahari. Maksudnya apa? Berarti tidak punya rumah. Satu. Berarti juga tidak ada pohon-pohon yang bisa melindungi. Kan kalau kita ada matahari berlindung di bawah pohon kan bisa. Kata Allah tidak ada itu. Artinya tidak ada yang bisa melindungi mereka dari matahari. Kalau matahari terbit, tidak ada yang bisa melindungi mereka dari matahari. Bahkan para ulama mengatakan bahwa ini bukan cuma pas terbit. Ini bahkan ada yang mengatakan ini sepanjang hari tempat itu terus panas. Tidak ada tempat berlindungnya. Itu satu. Tafsir yang kedua adalah bahwa masyarakat yang tinggal di tempat itu telanjang dan tidak berpakaian. Jadi makanya badannya kena matahari. Jadi Zulkarnain, Masya Allah, di barat berhadapan dengan masyarakat kafir, di timur berhadapan dengan masyarakat telanjang. Itu keadaan pemimpin, itu tugas pemimpin. Makanya kalau antum baca di kitab siasah syariah, para ulama mendefinisikan as-siasah as-syariah, gitu, itu definisinya begitu, bahwa kepemimpinan yang semakin mendekatkan masyarakatnya pada Allah. Jadi kalau gini gampang, Pak. Kalau kita mimpin, masjid tambah sepi, yakinlah antum gagal, Pak. Masih gagal. Karena asyahnya, atau baca buku kitab syahsyah syariah siapapun. Ya, betul, mau Ibnu Taimiyah, mau Ibnu Qayyim, mau Al-Mawardi, baca lah kitab syahsyah syariah. Itu selalu jadi definisi para ulama. Bahwa kepemimpinan yang menghantarkan masyarakat lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'an punya tugas sekarang. Di sana kafir, di sebelah timurnya ternyata itu masyarakat enggak punya pakaian, enggak telanjang pakaian. Tapi anehnya kisahnya, Bang. Lihat kisahnya. Kadzalik wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Demikianlah. Dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Ini di terjemahan bahasa Indonesia kita ya. Selesai, kisah timur selesai. Terus kemudian nanti pindah lagi. Tsumma atba'a sababa, pergi lagi Dzulqarnain. Cuma pertanyaannya muncul, Bang. Pertanyaannya muncul, Bang. Loh, kalau yang di barat tadi jelas, Dzulqarnain dakwah dulu. Oke, dakwah dulu. Kemudian karena Dzulqarnain sudah punya kaidah, pokoknya yang tetap kafir saya hukum. Yang berubah jadi beriman, beramal soleh, saya berikan penghargaan, saya permudah semua urusannya. Tapi begitu sampai di masyarakat telanjang, tidak ada itu kalimat itu, Pak. Sehingga bahkan tidak disebutkan Dzulqarnain terus apa tindakannya terhadap masyarakat telanjang yang di timur itu. Antum pilih sekarang, Dzulqarnain langsung pergi atau Dzulqarnain memperlakukan yang sama dengan orang di barat? Sama atau pergi? Jawabannya sama. Dai, Pak. Masuk dai meninggalkan umatnya, Pak. Di mana ada masyarakat perlu mendapatkan pencerahan, perlu mendapatkan bimbingan, dibimbing dia. Di mana dia berada, di situ syariat Allah dijunjung, kan begitu. Mana ada pemimpin besar seperti Dzulqarnain lari dari tanggung jawab, itu bukan Dzulqarnain. Ini seorang pemimpin yang bertauhid ini. Cuma dari mana kita tahu bahwa Dzulqarnain memperlakukan hal yang sama, didakwai dulu, nanti kalau ada yang baik diberi penghargaan, kalau yang ternyata tetap jahat, maka akan diberi hukuman. Jawabannya cuma dikatakan dzalik itu. Yang kalau ini memang susahnya terjemahan bahasa Indonesia, Pak. Kadzalika itu terjemahannya demikianlah. Padahal kalau dalam bahasa memang susah terjemahannya bagaimana, Mon? Kaf itu, kaf yang kadzalik, kaf yang di depan itu para ulama mengatakan di tasybih. Tasybih itu ini untuk perumpamaan yang serupa dengan yang sebelumnya. Itu kafnya. Jadi bayangkan, itu tidak perlu diurai panjang lebar oleh ayat. Tidak perlu diulangi. Dan kemudian Dzulqarnain dakwah, kemudian berkata itu lagi. Kelamaan, Pak. Quran ini untuk orang-orang pintar. Anda tahu ya? Quran ini untuk orang-orang pintar. Orang-orang yang berakal. Di Quran ini. Makanya cuma dikasih huruf kaf. Di situ terjawab bahwa Dzulqarnain melakukan hal yang sama dengan yang dilakukannya di barat. Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra thumma atba'a sababa. Kemudian berjalan lagi, Pak. Pemimpin enggak pernah diam, dikeliling, karena itu semua kekuasaan dia. Semua kekuasaan dia, Pak. Dan ini yang sebenarnya jadi hal yang menarik, Pak. Di sinilah maka tidak pernah ada alasan pemimpin mengatakan susah, Pak, daerahnya dijangkau, enggak usah jadi pemimpin, Mas. Antum kalau baca, Pak, antum kalau baca, bahkan kalau antum baca hasil penelitian para ilmuwan ulama sepanjang zaman tentang kisah ini, bahkan nanti kisah ketika Dzulqarnain membangun rodma, benteng itu, Pak, itu salah satu penelitian wilayah itu, ya Allah, susah dijangkau, Pak. Ada seorang peneliti, seingat saya dari Yordan, saya tidak tahu kebenarannya, cuma saya menyampaikan salah satu yang saya lihat. Itu bahkan ada videonya, beliau diteliti dulu, terus beliau yakin, ini sekali lagi bukan, saya tidak tahu mana yang benar ya, beliau yakin bahwa tempat adanya, dibangunnya benteng yang oleh Dzulqarnain itu adanya di Kyrgyzstan. Ya? Ada pendapat banyak lain, ada yang bilang Zhengzhou di Cina, ada yang bilang ya itu tembok raksasa itu, ada yang bilang gitu ya. Ada macam-macam, ada yang bilang, oh enggak, tempatnya ada di, dan sebagainya macam. Tempatnya di sekitar wilayah mana, gitu ada banyak sekali. Saya ceritakan satu ini. Itu beliau peneliti itu datang dengan tim, Pak. Datang dengan tim setelah dicek semua peta, dilihat dari berbagai ini satelit segala macam, mereka yakin itu. Dengan penelitian ilmunya, begitu ini keyakinan para peneliti. Oke, dia terbang, Pak, ke wilayah itu. Antum tahu wilayahnya? Saya ceritakan wilayahnya supaya antum tahu. Kalau itu wilayahnya, maka memang tidak ada alasan pemimpin mengatakan susah dijangkau wilayahnya, Pak. Wallah susah dijangkau sampai hari ini, apalagi zaman itu. Susah dijangkau, Pak. Itu dia bagi timnya jadi dua. Yang satu jalan darat, yang satu pakai helikopter, Pak. Begitu sampai di tempat itu, pakai helikopter, Pak. Susah sekali, Pak. Yang jalan darat itu susah sekali. Dia naik pesawat dulu, pesawat kemudian nanti naik mobil. Mobil di yang begitu terjal berbatu gunung itu. Berdebu, sekali-kali ketemu sekalinya banyak, ya kambing ketemunya banyak. Begitu turun, naik kuda. Mobil sudah gak bisa. Naik kuda, Pak. Semua peralatan mas naik ke kuda, naik kuda. Di level tertentu kuda sudah tidak bisa naik, Pak. Antum bayang itu. Kuda berhenti pendaki. Dengan bawa kamera pendaki, naik pendaki. Baru mereka tunjukkan ini tempatnya. Terus mereka scan ininya, apa namanya, untuk mengetahui kandungan besi. Karena ada bab tembaganya gitu ya. Dan seterusnya. Ada besi, ada tembaga di situ. Dicek oleh mereka. Wilayahnya besar sekali dan... Okay. Artinya apa? Kalau betul itu tempatnya, maka memang pemimpin harus sampai ke semua wilayah kekuasaannya. Thumma atba'a sababa. Berangkat lagi Dzulqarnain sampai ke tempat itu. Hatta idza balagha bainas saddain. Wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Begitu Dzulqarnain sampai di antara bainas saddain. Saddain, ada banyak ulama mengatakan artinya dua gunung. Dua gunung besar, tinggi, besar. Wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Dzulqarnain menjumpai masyarakat lagi. Itu semua rakyatnya. Semua rakyatnya. Baik. Tapi masyarakatnya ini la yakaduna yafqahuna qawla. Mereka itu tidak paham bahasa, Pak. Ini susah banget ini. Terus gimana ngomongnya Dzulqarnain ini, ya? Ada dua arti di situ. Karena di kata yafqahun itu la yakaduna yafqahun. Kata yafqahun itu ada dua cara membacanya. Ini mohon maaf nih, ini ayat tentang Dzulqarnain, Pak. Ini termasuk ayat yang pendek tetapi banyak sekali beberapa jenis qiraahnya, cara membacanya. Ini qiraah sabah ya, kita tahu dalam Al-Qur'an ada qiraah sabah. Dan Masya Allah banyak sekali cara membacanya di beberapa kata di situ, termasuk yafqahun. Yafqahun, kalau yafqahuna la yakaduna yafqahuna qawla, artinya masyarakat itu tidak paham pembicaraan. Itu. Tapi qiraah yang lain mengatakan la yakaduna, iya-nya di dhammah kemudian qafnya di kasrah. Ya, yufaqihun. Itu artinya adalah dia, mereka masyarakat ini pun tidak bisa memahamkan orang lain tentang keinginan mereka. Sudah susahnya diajak ngomong gak ngerti, menyampaikan maksud tidak bisa. Tapi hebat Dzulqarnain, lihat Pak. Qalu ya Dzulqarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Wahai Dzulqarnain, mereka minta, wahai Dzulqarnain, ya'juj ma'juj rusak di bumi ini. Mau enggak kami tawari Anda dengan uang, ya kan? Tapi syaratnya kau buatkan tembok menutup antara kami dan mereka. Lah itu ngerti, Pak. Itu ngerti tuh. Buktinya Dzulqarnain kok jawab, "Qala ma makanni fihi rabbi khair." Kata Dzulqarnain, yang Tuhanku berikan kepadaku lebih baik dari yang kalian tawarkan. Lah itu ngerti, Pak. Dia ngomong ngerti, diajak ngomong ngerti. Gimana rahasianya? Ada dua poin pelajarannya, Pak. Pertama, inilah hebatnya Quran ketika menyelipkan sebuah kata. Kalau Quran mengatakan, antum lihat ayat 93, hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Kalau kata yakaduna dibuang, bunyinya menjadi la yafqahuna qawla, 100% mereka enggak bisa diajak ngomong, Pak. Tapi Allah masukkan kata yakadun. Sebenarnya mereka masih bisa, tapi susah sekali. Susah dipahami, susah ngerti itu mereka. Susah dipahami, susah mengerti. Yang kedua adalah hikmah, Pak. Ini hikmah besar, bahwa pemimpin itu, Pak, walau masyarakatnya susah diajak komunikasi, Pak, pemimpin berupaya semaksimal mungkin untuk memahami apa maunya mereka. Jangan jadi pemimpin deh pokoknya, kalau enggak telatenan, enggak, jangan jadi pemimpin, Pak, betulan. Masuk neraka, saya udah bilang masuk neraka, Pak. Allah masuk neraka, susah. Dzulkarnain berusaha memahami apa yang mereka mau sebenarnya. Mereka sangat susah masyarakatnya. Para ulama mengatakan mengapa mereka susah sekali menyampaikan keinginan mereka dan susah memahamkan orang lain tentang keinginan mereka, karena dua hal. Pertama, bahasa mereka aneh, susah. Yang kedua, mereka masyarakat yang sangat tidak berilmu. Jadi ini orang masyarakat rendah strata pendidikannya, Pak. Nah, sudah ya, pas ya. Di barat ketemu orang kafir, di timur ketemu orang telanjang, di tengah, ini di tengah. Para ulama mengatakan dia tidak di timur, di barat, dia di tengah. Ada yang mengatakan arahnya ke utara. Di tengah ini ketemu dengan orang tidak berpendidikan dan susah diajak bicara. Coba, Pak. Itu keadaan masyarakat zaman kebesaran Dzulkarnain. Itu semua tanggung jawab pemimpin. Enggak ada pemimpin lari. Begitu ada salah semua lempar-lemparan. Kata kepala dinas, oh, itu staf saya itu yang salah tuh. Stafnya bilang, "Oh, enggak, itu di lapangan yang salah." Yang di lapangan enggak mau disalahin kan? "Enggak, Pak. Itu salahnya kepala sekolah mempercetakan." Oh, ribut buku kemarin tuh. Coba. Itu urusan tentara polisi sama, komandannya, "Oh, itu anak buah saya, itu di luar perintah itu." Iya, Pak. Lihat, pemimpin bertanggung jawab seutuhnya. Kalau saya pemimpinnya, Pak. Saya mimpin mereka, berarti saya tidak bisa didik mereka. Ini seutuhnya, insyaallah. Nah, artinya mereka masyarakat yang tidak punya ilmu. Rendah sekali strata ekonominya. Karena rendah strata ekonominya, Pak, maka dikerjain terus sama Ya'juj dan Ma'juj, Pak. Diserang terus itu mereka itu. Tidak bisa, mereka tidak bisa menjaga negeri, mereka lemah, dan seterusnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan mereka malas. Ini lebih repot lagi nih, Pak. Mereka malas karenanya urusan kerjaan, udahlah, Dzulkarnain, kita bayar aja, mau gak dibayar? Kita bayar ente yang kerja. Bukan cuma mereka tidak berilmu, bahkan disebutkan oleh sebagian ulama mereka malas. Jadi kita bayar aja. Karena orang enggak berilmu, Pak, ya kan? Dia enggak tahu yang datang Dzulkarnain yang punya dari timur sampai barat. Lah ini cuma ditawari paling duitnya orang enggak punya berapa sih, Pak? Orang enggak punya duitnya berapa kan? Ini pelajaran mahal, subhanallah, Pak. Pemimpin tuh kalau sudah cukup, boh ya diam aja, enggak usah ngambil gaji, kenapa sih? Lalu dia mengatakan, Dzulkarnain mengatakan, "Qala ma makkanni fihi rabbi khair." Apa yang Allah berikan pada saya jauh lebih baik dari semua tawaran kalian. Saya enggak perlu uang kalian. Oke, simpan tuh uang. Gampang kok, Pak, ambil hati rakyat itu benar. Ambil tuh, Pak. Saya enggak perlu ambil. Kalian minta dibuatkan apa? Sadda. Tembok kan? Saya buatkan. Enggak usah pakai gaji. Ambil aja. Wah, Dzulkarnain bilang, "Saya oh, duit cuma segini buat apa, Pak, saya kan timur sampai barat saya punya, Pak." Bisa enggak begitu, Pak? Jangan malah sebaliknya begitu menjabat, "Ah, ini kesempatan ini kan. Kapan lagi proyek?" Repot, Pak. Lihat, Allah, Pak. Ini kenapa disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah sebagai peraja terbaik dalam kisahnya itu? Lihat contohnya. Jadi dengan pelajaran, pemimpin begitu. Kalau sudah cukup, ini kalimat Umar Ibnu Khattab, Pak. Umar mengatakan, "Saya," ini resmi waktu beliau baru dilantik, "saya memposisikan posisi saya terhadap harta negara seperti seseorang yang mengurus harta anak yatim." Oh, jelas tuh, Pak. Tahu harta anak yatim? Anak ngurus anak harta anak yatim itu, Quran jelas mengatakan. Quran mengatakan bahwa kalau saya berkecukupan, saya tidak ambil. Kalau saya tidak punya, saya akan mengambil dengan cara yang baik. Konsepnya jelas. Memang perlu para pemimpin kita ini perlu kita daurah-daurah anak yatim, Pak. Supaya tahu cara, jadi daurah cara ngurus harta anak yatim, gitu kan, ya. nanti ujungnya dibilang, Pak, harta negara itu harta anak yatim. Karena memang ada jatah orang yatim, anak yatim misalnya. Baik, itu Qarnain mengatakan, enggak perlu saya. Yang diberikan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada yang kalian tawarkan. Tapi saya minta bantuan. Kalian minta sadda kan? Fa'inuni biquwwah. Fa'inu biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Bantu saya dengan kekuatan kalian. Ini pemimpin yang pandai menganalisa potensi masyarakat. Tadi mereka kan tidak berpendidikan, Pak. Ya jangan diandalkan kecerdasan ilmunya, pendidikannya. Jangan diandalkan, orang gak berilmu, Pak. Masa antum serai sesuatu yang strategis, suruh mikir. Gak bisa mikir dia. Apa yang diminta? Kalau akal gak ada, bantu pakai otot. Sini, bantu pakai otot ya. Pakai kuat. Ini kan kuat-kuat tuh, makannya banyak kuat-kuat. Ya. Sini, sini. Orang gunung, Pak. Orang gunung itu semua kuat. Naik turun, kaki kokoh sekali. Biasa mikulin aja. Kuat sekali. Fa'inuni biquwwah. Bantu saya dengan kekuatan kalian. Kalau ilmu gak usah diharapkan. Udah gak bisa diharapkan ya, Pak. Ya kan? Jadi antum tolong analisa, Pak. Potensi umat itu beda-beda, ya. Ada yang memang Masya Allah kerja dengan akalnya. Tapi ada orang yang kerja dengan ototnya. Alidhul Quran semua dimanfaatkan. Yang penting hidayah Allah sampai ke mereka nanti. Fa'inuni biquwwah. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Nanti akan saya bangunkan untuk menghalangi antara kalian dan Ya'juj Ma'juj, saya bangunkan radma. Loh. Tadi mereka mintanya sadda. Oleh Dzulqarnain dikasih radma. Sama apa beda? Sama kok terjemahan bahasa Indonesianya. Coba bantu baca terjemahan bahasa Indonesianya. Sama, Pak. Ini repot terjemahan di sini. Makanya saya bilang, Pak, ngaji itu kalau pakai terjemahan repot. Saya makanya ngeri, saya berkali-kali saya katakan supaya kehati-hatian saya dan semua. Bagaimana seorang berani memutuskan halal haram mengambil hukum, mengambil dari terjemahan? Nanti boleh baca, saya bacakan di sini. Nah, supaya kau buatkan dinding antara kami dan mereka. Ini permintaannya. Dzulqarnain jawab, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan segala macam alat, agar aku membuatkan dinding. Sama-sama dinding. Padahal bahasa Arab itu, Pak, jangankan sampai semua hurufnya beda nih. Satu sadda, sin, dal, double dal. Di tasydidkan sadda. Yang satu rodma, ro, dal, mim. Loh, jauh banget. Jauh sekali, Pak. Dan memang artinya berbeda. Memang susah diterjemahinnya itu masalahnya, Pak. Sadda itu tembok biasa gini nih, Pak. Ini tembok namanya nih. Tembok kan? Ini sadda. Tembok aja ini. Tembok. Tembok begini nih, sekuat-kuatnya dijebol, digoyang sekali, dua kali, tiga kali jebol, Pak. Nanti buang-buang potensi, buang-buang uang, buang-buang tenaga, toh kalian diserang lagi, ya. Makanya kata Dzulqarnain, saya buatkan yang lebih baik dari sadda. Kenapa mereka minta sadda? Karena itu ilmu yang mereka sampai. Ilmunya segitu cuma, Pak. Ya udah ngertinya kami, pokoknya sadda itu bisa melindungi diri. Kata Dzulqarnain sebagai seorang pakar. Pakar strategi, pakar militer, pakar bangunan, maksudnya. Beliau katakan bahwa tidak cukup, harus rodma. Nah rodma itu, para ulama mengatakan rodma itu dia tembok, Pak, tapi dia berlapis. Memang beda, dia tetap ada unsur temboknya. Artinya, pemimpin itu, Pak, satu, tidak mesti harus memenuhi keinginan yang diminta oleh masyarakatnya. Kan mintanya sadda, dikasihnya rodma, tapi berikan sesuatu yang lebih baik dari yang diminta oleh masyarakatnya. Baru jadi pemimpin, Pak, ya kan? Minta apa sampean? Traktor, nanti tak kasih. Ya. Simpel, Pak. Traktor kecil sekali. Saya kasih lebih baik dari itu. Gitu, Pak. Sadda ganti rodma. Ya, saat pemimpin sudah mampu memberikan rodma padahal yang diminta sadda, oh rakyat cintanya luar biasa. Betul kan? Tapi kalau mintanya sadda, cuma dikasih apa tuh, Pak, pagernya pagar kayu gitu ya. Kita minta sadda, Pak. Ini dikasih pagernya pagar bambu, kita ancepin gitu doang. Itu bukan orang pasukan lewat, itu kucing aja lewat itu. Begitu, Pak. Ini Dzulqarnain contohkan luar biasa. Minta apa? Sadda. Saya kasih rodma. Sadda enggak cukup. Kalian diserang, jebol. Kalau sadda itu mesti jebol. Kalau rodma, Bapak Ibu tahu, dari zaman Dzulqarnain sampai sekarang itu tembok enggak bisa diapa-apain, Bang. Rodma. Kalau mau bangunan paling kuat di muka bumi sekarang itu, Bang. Rodma. Nah, dan juga menjadi menarik, Dzulqarnain dia ingin melibatkan mereka. Kan mereka ini pokoknya gini aja deh, Dzulqarnain, kami bayar, Anda bangun ya, kita, mereka mau nonton. Padahal ini negeri-negeri mereka. Mereka tinggal di situ. Masalah nyawa mereka, keselamatan mereka, tanggung jawab mereka. Dzulqarnain kan akan pergi, Pak. Akan meninggalkan tempat itu. Makanya Dzulqarnain tidak mau bangun sendiri. Padahal Dzulqarnain bisa. Tapi Dzulqarnain ingin melibatkan mereka supaya mendidik mereka, begini loh cara melindungi negeri. Begini loh cara melindungi keselamatan warga. Lihat, jadi pemimpin itu juga harus mentarbiah umatnya. Sampai begitu. Ya, malah jangan cuma dikerjain, Pak. Emang kalau rakyat bodoh memang enak digoblok-goblokin itu, mana, Pak, itu di. Itu dikerjain gitu, Pak. Buat mereka jadi cerdas, pintar, beri kesempatan mereka untuk mereka belajar. Kemudian diajak oleh Dzulqarnain sebuah ilmu baru yang belum pernah mereka tahu. Belum pernah mereka tahu, Pak. Mereka taunya pokoknya bangun sadda itu. Rodma mereka enggak pernah tahu. Ilmu baru buat mereka, tapi inilah ilmu pertahanan yang sangat kokoh. Maka mulai kerja. Cara kerjanya. Ini pemimpin soleh itu gini cara kerjanya, Pak. Beliau mengatakan, ini kan antum Quran enggak bisa detail rapat lu enggak. Pasti mereka kumpul tim. Dzulqarnain punya tim. Atuni Zubarul Hadid. Kata Dzulqarnain, ayo sekarang kalian kumpulkan potongan-potongan besi. Zaman itu sudah ada besi, Pak. Potongan-potongan itu disambung-sambung, dipasang gitu. Ya, begitu gitu. Tancapkan, ada gunung kanan-kiri. Hatta idha sawa bayna sadafain. Begitu besi sudah berdiri, dan setinggi dua gunung. Tinggi sekali, Pak. Nah, itu kalau, mohon maaf ya, kalau yang tadi video saya cerita itu tinggi sekali. Tingginya sekitar 260 meter kalau nggak salah. Kalau yang versi yang ini ya. Tinggi, Pak. Itu tinggi itu begitu besi. Saya nggak ngerti coba gimana dulu cara nyambung itu. Makanya kalau hari ini ada orang bilang, zaman ini modern, Pak, karena gedungnya menjulang tinggi. Ya itu zaman dulu lebih canggih dari sekarang. Kalau modern ukurannya itu. Dibuat tinggi itu. Begitu sudah rata dengan gunung. Hatta idha sawa bayna sadafain kolam fuhu. Jadi kepala proyeknya itu langsung raja, Pak. Di lapangan langsung. Langsung raja. Dia ngasih komando, sudah? Tunggu rata. Oke. Unfuhu. Unfuhu itu tiup. Tiup niup apaan, Pak? Apa mau ditiup? Unfuhu itu artinya tiup. Tiup gitu ya. Itu diminta mereka untuk menyalakan api yang saya juga enggak tahu itu. Sampai sekarang saya nyari tafsir belum ketemu, Pak. Itu niupnya pakai apa itu? Ya. Supaya yang penting api nyala. Api nyala, dia membakar besi. Besi itu dibakar sampai Quran mengatakan hatta idza ja'alahu nara. Sampai ketika besi berubah jadi api. Bakar atau bayang besi merah itu. Kelebihannya adalah unsur yang tercampur di dalam besi yang itu bukan besi akan meleleh. Itu karena enggak manfaat. Akan hilang. Di sisi lain nanti digunakan dia untuk memukodimai hadirnya tembaga. Nah, tembaga itu akan mencampur nanti situ. Maka nyala gitu. Hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrigh 'alaihi qitra. Sekarang kata Dzulqarnain, kasih ke saya. Tunjukkan kasih ke saya agar aku yang menuang tembaganya. Tadi urusan niup, siapa yang niup? Unfuhu, kalian semua ya tiup. Ya kan? Maksudnya nyalakan apinya, nyalakan api, semua nyalakan api. Eh? Tapi urusan nuang siapa? Ufri alaihi kitro, ufri pakai hamzah, ufri ana. Alaihi kitro, aku yang nuangkan. Kenapa? Urusan nuang tembaga itu yang ngerti ilmunya Dzulqarnain, Pak. Mereka orang gak ngerti. Kalau urusan niup bisa niup, bisa gampang kan? Gak susah, gampang niupnya. Ayo tiup, gampang ya kan? Tapi urusan kemana posisi dituangkannya, seberapa komposisi, itu yang ngerti Al-Mujizul Qarnain. Al-Quran. Atuni ufrik alih kitro. Jadi pemimpin itu gitu, Pak. Kalau rakyat yang gak ngerti, Anda harus turun sendiri. Memang gak ada yang ngerti, Pak. Oke, saya yang turun. Gitu. Nah, pemimpin cuma teriak-teriak aja kerjaan. Ayo jalan. Oh, gak ada yang ngerti. Jalan kemana, Pak, kita, Pak? Atuni ufrik alih kitro. Dan kemudian lihat Bapak yang dirahmati Allah, Dzulqarnain kemudian memberikan jaminan. Ini bangunan ini kalau jadi ini, famastau ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Mereka Ya'juj Ma'juj tidak akan mampu, tidak akan bisa melompatinya dan tidak bisa melubanginya. Saya punya pertanyaan satu, Pak. Mana yang paling susah? Berdasarkan ayat ini, ayat 97. Saya bacakan ulang. Famastau ayadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Mereka tidak mampu melompatinya. Ya'juj Ma'juj sudah enggak bisa lagi melompatinya dan tidak mampu melubanginya. Pertanyaan saya, mana yang lebih sulit? Melompati apa melubangi? Menurut ayat ini, yang lebih sulit adalah melubangi. Mengapa? Karenanya Quran memberikan isyarat. Antum lihat ayatnya, 97. Famastau. Ini untuk melompati. Allah menggunakan kata famastau. Untuk melubangi, Quran mengatakan wamastata'u. Apa bedanya? Yang depan huruf ta'nya hilang. Padahal artinya sama. Dihilangkan ta'nya oleh Allah SWT. Kalau yang depan untuk melompati, mereka enggak bisa, Allah hilangkan ta'nya. Famastau. Kalau di sini untuk melubangi juga tidak bisa, famastatau. Ada ta'nya. Para ulama mengatakan, kulama zadal mabna zadal makna. Begitu bertambah satu huruf, bertambah maknanya. Begitu dimasukkan huruf ta, menandakan ini lebih rumit pekerjaannya melubangi dibandingkan melompati. Nah, ya? Terakhir, qala hadza rahmatum mir rabbi. Kata Dzulqarnain begitu bangunan jadi, ini rahmat Allah. Ya. Ini rahmat Allah. Pemimpin beriman, Pak, dimulai dengan bismillah, ditutup dengan bersyukur pada Allah. Kan dimulai di depan apa? Ayat 95 itu. Qala ma makkani fihi rabbi. Yang Allah berikan kemampuan dari Allah itu lebih baik. Itu dimulainya. Ditutupnya dengan hadza rahmatum mir rabbi. Ini rahmat dari Rabbku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqo. Tapi kalau sudah datang janji Allah, maka ini akan runtuh bangunan ini. Sampai sekarang masih kokoh sekali, bahkan belum ditemukan. Kalau menurut sebagian penelitian kan. Kalau sudah datang waktunya dia akan roboh dan akan rata dengan tanah dan pasti janji Rabbku itu benar. Itu, Bapak Ibu. Ini satu hal yang luar biasa istimewa. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Saya kira itu, mohon maaf tersalah kurangnya. Nampaknya sudah mau zuhur ya. Baik, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.